sorot tembripatmu, jane ku ngerti ono ati sliramu, nanging ono nemung sewates konco, padha rawani ning ngungkapke tresno, yen ku pandang kemerlap nyang mripatmu, terpampang gambar waru ning atimu, nanti kapan apot iki ora mau dukung, mung dadi konco mesra merko kependem cinta. Surabaya, Citu Nada, Melakar Ritmo.